كلمة كلمات يعني سمعك له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم di padang Arafah pada haji wada, kalimat yang agung. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim majma'in bahwa sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu suatu hal yang diharamkan di antara kalian, seperti haramnya hari ini dan di negeri ini di bulan ini. Jadi Nabi SAW menegaskan bahwasanya darah kalian, darah muslimin, amwalakum, harta kaum muslimin, wa aradakum, kehormatan kaum muslimin, diharamkan seperti diharamkannya hari itu, yaitu hari Dzulhijjah, termasuk bulan-bulan haram di negeri itu, yaitu di negeri haram di Arafah, termasuk Masyairul Haram. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada mereka, ketahuilah wahai manusia, jangan kalian kembali sepeninggalku nanti menjadi kafir lagi dengan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali kafir lagi setelahku dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di antara kalian. Kalimat-kalimat yang agung yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu menjaga darah, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh dirampas, kehormatan tidak boleh dikoyak, direndahkan, harus selalu dijaga. Itulah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Al-Khattab dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila mereka sudah mengatakan kalimat itu, maka diharamkanlah darah atau terjagalah darah dan harta mereka. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang yang sudah mengucapkan kalimat seperti itu diharamkan hartanya, diharamkan jiwanya, diharamkan kehormatannya. Diharamkan jiwanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Itulah ajaran Islam. Sementara pada hari-hari ini di sana banyak dari kaum muslimin yang dengan mudah dan murah menganggap remeh pertumpahan darah, dan sayangnya mereka melakukan itu dengan nama Islam. Dengan nama Islam mereka memunculkan sebuah pemahaman yang aneh, yang jelek. Dengan mudahnya mereka meledakkan bom mengajak untuk demonstrasi dan pemberontakan, memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada penguasa-penguasanya. Mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membunuh anak-anak kecil, menjadikan para wanita takut, membunuh mereka, membunuh orang-orang yang sudah tua, membunuh orang-orang yang tidak tahu menau. Sungguh itu satu kejahatan yang besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada yang seperti ini di tengah-tengah umat, maka kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, perhatikanlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga darah kaum muslimin. Seorang muslim diharamkan bagi muslim yang lainnya untuk menumpahkan darah, mengambil harta dan kehormatannya. Maka tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara tipu menipu, dengan cara riba, dengan cara sumpah-sumpah palsu. Tidak diperbolehkan pula menggosok, mengambil milik orang lain dengan paksa, mencuri, merampok. Tidak diperbolehkan pula seorang muslim memakan harta orang lain dengan cara berdusta kepadanya, dengan cara perdukunan-perdukunan dan sejenisnya. Demikian juga seorang muslim tidak diperkenankan menzalimi saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan harta kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan. Allah Azza wa Jalla mengharamkan kehormatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, homoseksual, baik jenis laki-laki semuanya atau perempuan semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga, Islam juga melarang dari al-ikhtilat, campur aduknya laki-laki dan perempuan di satu tempat. Ya, berkumpulnya laki-laki dan perempuan, pemuda dan pemudi, baik itu di sekolahan atau saat bermain dan lain-lainnya, itu termasuk ikhtilat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk dipisah antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga diharamkan, dilarang melihat kepada mereka, diperintahkan untuk menundukkan pandangan, dilarang untuk berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu semua adalah dalam rangka menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga kehormatan lelaki kaum muslimin, menjaga kehormatan para wanita, menjaga kemuliaan mereka dan menjauhkan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang hina. Karena dengan terjadinya ikhtilat, campur aduk antara laki-laki dan perempuan, bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan, perkara-perkara yang jelek. Oleh karena itu, mulai sudah di negara-negara barat, baik Amerika, Inggris maupun Rusia, sekarang mereka mulai memisahkan antara anak laki-laki mereka dari perempuannya. karena mereka telah merasakan bahaya yang ditimbulkan dari percampur adukan yang seperti itu. Mereka telah mengetahui bahwa generasi mereka gagal, tidak produktif, tidak menghasilkan hasil-hasil yang positif dengan sebab mereka berkecimpung dengan perkara ikhtilat, bercampur aduk, sehingga kemudian menimbulkan kelainan-kelainan seksual, dan mereka sibuk dengan hal ini. Dalam Islam, ikhtilat itu suatu hal yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan itu yang berkumpul padanya ratusan ribu manusia, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi mengumumkan kepada mereka bahwasannya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah diharamkan di antara kalian. Ini termasuk dari kaidah-kaidah Islam dalam rangka menjaga harta, jiwa, dan kehormatan. Dan ketika perkara ini dilanggar, ini akan menjadi sebab hancurnya perkara, hancurnya sebuah bangsa. Apabila mereka menghalalkan hal-hal yang seperti ini, berarti mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Sunan Nabi Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian melaksanakan jual beli dengan cara al-'ainah, salah satu bentuk riba. Seorang datang kepada penjual, apakah penjual mobil atau yang lainnya. Sebenarnya dia tidak ingin mobil, dia hanya ingin uang. Dia datang ke toko tersebut dan mengatakan, "Saya ingin membeli ini dengan cara kredit." Maka mereka pun memberikannya, mungkin 50 juta atau yang lainnya. Kemudian dia menjual kembali mobil tersebut kepada penjual yang sama, tentunya dengan harga yang lebih murah. Dia beli tadi misalnya 50 juta, dia jual kembali secara kontan kepada penjualnya hanya 40 juta. Kenyataannya dia mengambil 40 juta, namun dia memiliki tanggungan hutang kepada pemilik mobil atau pemilik showroom tersebut 50 juta. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-'ainah. Termasuk dari jenis riba. Lanjutan hadisnya, wattaba'tum adnabal baqar. Apabila kalian berjual beli dengan cara al-'ainah dan kalian mengikuti buntut-buntut sapi, ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan. Sibuk dengan peternakan dan pertanian. Ya. Waraditum bizar'i, kalian puas dengan sawah ladang tanaman-tanaman kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian kemudian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga diri kita dan anak-anak kita, jaga kehormatan mereka, jaga ketaatan kita kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menimpakan kehinaan kepada kita.